Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-134. Sekarang kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-135. Dan ayat yang ke-136. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, dan mereka, siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan kepada kaum muslimin, kunuhu dan au nasara tahtadu. Jadilah kalian seorang Yahudi atau seorang Nasrani, maka niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Itu masuklah ke dalam agama Yahudi, atau masuklah ke dalam agama Nasrani, maka niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Kata mereka, karena mereka menyangka berada di atas al-haq. Bal millata Ibrahim hanifa. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa. Tidak. Bahkan kami mengikuti millata Ibrahim hanifa. Kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau Ibrahim alaihi salatu wasalam bukan dari golongan orang-orang yang musyrik, seperti kalian Yahudi ataupun Nasrani. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, makna ayat di atas, ai da'a kullun minal yahud wan nasara al-muslimina ila ad-dukhul fi dinihim. Setiap dari Yahudi dan Nasrani, mereka semua mengajak kaum muslimin untuk masuk ke dalam agama mereka. Si Yahudi mengajak kaum muslimin untuk masuk ke dalam agama Yahudi. Si Nasrani mengajak kaum muslimin untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Za'imina annahum humul muhtadun. Mereka menduga atau menyangka bahwasannya merekalah yang berada di atas petunjuk. Wa ghairuhum dhal, sedangkan selain mereka, selain Yahudi atau Nasrani, dhal, sesat. Ini pengakuan tanpa bukti, sekedar pengakuan Maka kul katakan kepada mereka, kul lahu mujiban jawaban syafian, katakan kepada mereka dengan menjawab dengan jawaban yang memuaskan. Apa jawaban yang memuaskan untuk menjawab ajakan mereka? Bal nattabi'u millata Ibrahim hanifa. Tidak, akan ya, tetapi kami hanya mengikuti millata Ibrahim hanifa. Kami hanya mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Agama tu tauhid. Ai muqbilan 'ala Allah. Itu kami menghadapkan diri kami kepada Allah, mu'ridan 'amma siwah, dan kami berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Qa'iman bitauhid, kami menunaikan tauhid. Tarikan lisyirki wa tandid, dan meninggalkan kesyirikan serta perbuatan tandid, ya, menjadikan tandingan bagi Allah. Ini agama Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Agama tauhid, ya. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Mengesakan Allah dalam hal ibadah, ya. Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, atau mengingkari, ya, tagut, ya, semua yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini agama Ibrahim alaihi salatu wasalam dan agama seluruh para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya, ubudullah, sembahlah Allah saja, beribadalah kepada Allah saja, wajtanibut tagut, dan jauhi tagut, yaitu semua peribadahan kepada selain Allah. Fahadzal ladzi fi tibail hidayah, inilah yang jika mengikuti maka akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Inilah agama, yaitu agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam mengikuti agama beliau terdapat hidayah, petunjuk. Wa fil i'rad an millatihi al-kufr wal ghiwayah, dan dalam penyimpangan atau berpaling dari agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam terdapat kekufuran dan kesesatan. Jadi tidak seperti apa yang mereka katakan bahwasannya Yahud dan Nasoro yang mendapat petunjuk, ya. Sebaliknya. Nah, orang yang membenci millah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang berpaling dari agama Ibrahim, agama tauhid, maka itulah kekufuran dan kesesatan. Sedangkan mengikuti agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah hidayah, petunjuk. Nah, sehingga kaum musliminlah, ya, mereka yang mendapatkan petunjuk. Dan di dalam ayat ini juga terdapat penjelasan bahwasannya orang-orang Yahudi dan Nasrani juga mereka semangat untuk mendakwahkan agama mereka. Si Yahudi semangat untuk mengajak orang masuk ke dalam agama mereka. Demikian pula si Nasrani semangat untuk na'am menjadikan orang masuk ke dalam agama mereka. Bahkan da'i-da'i mereka na'am dibekali dengan perbekalan yang lengkap, ya. Dari segi materi, ya, dan yang lainnya, nah, untuk mendakwahkan agama mereka, ya. Sehingga ada istilah misionaris, ya. dan lain sebagainya. Dan mereka punya prinsip, ya. Naam. Untuk menyahudikan semua orang, ya, atau menasronikan semua orang. Nah. Maka ketika mereka yang berada di atas kesesatan, ya, di atas kekufuran, kesyirikan, semangat mendakwakan agamanya, ya, mengajak orang enggak malu, ya. Nah, bawa Injil ditenteng, enggak malu mereka. Nah, dengan pakaian mereka, ya, enggak malu, terang-terangan. Padahal mereka berada di atas kesesatan, kekufuran, ya. Maka tentunya naam kaum muslimin yang yakin, yang jelas-jelas berada di atas petunjuk, ya, naam, di atas kebenaran, ya, jangan kalah semangat, ya. Naam, jangan kalah langkah, ya, dengan mereka yang berada di atas kesesatan, ya, dan semangat untuk mendakwahkan kesesatannya. Maka kaum muslimin hendaknya mereka juga bersemangat sungguh-sungguh, ya, untuk menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan mendakwahkan agama ini kepada mereka, agar mereka masuk ke dalam Islam, agama yang benar, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Selesai penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ya, beliau menjelaskan dengan ringkas. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu," katakanlah wahai kaum mukminin, katakan kepada mereka, "Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, itu Al-Qur'anul Karim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan anak keturunan mereka, wa ma utiya Musa wa Isa, dan kami beriman kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa alaihi salatu wassalam." Beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. "Wa ma utiya nabiyuna mir rabbihim," dan kami beriman kepada apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. "La nufarriqu baina ahadin minhum," kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari mereka, dari para nabi dan rasul. Kami mengimani semuanya. "Wa nahnu lahu muslimun," dan kami hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ayat ini terdapat dalil tentang beberapa rukun iman. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada para nabi, dan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, qodistamalat ala jami'i ma yajibul imanu bihi, telah mencakup semua perkara yang wajib untuk diimani. Ayat ini menjelaskan naam perkara yang wajib untuk diimani. Wa'lam, ketahuilah, annal iman alladhi huwa tasdiqul qalbi tam bihadhil usul. Ketahuilah bahwasanya keimanan yang maknanya adalah tasdiqul qalbi tam bihadhil usul, pembenaran hati secara sempurna dengan dasar-dasar ini atau pokok-pokok ini, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, membenarkan secara sempurna dengan hatinya terhadap pokok-pokok ini, wa iqraruhul mutadamminu li'a'malil qulub wal jawarih, dan persetujuan hati yang mengandung amalan-amalan hati dan amalan-amalan badan, wa huwa bihadhil i'tibar, dan dengan ungkapan ini, dengan ungkapan iman yang maknanya seperti ini, yadkhulu fil Islam, masuk juga makna Islam. Amanna, kami beriman. Dengan makna yang tadi, beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, dan seterusnya, dengan membenarkan dengan hatinya secara sempurna terhadap pokok-pokok tadi, dan menyetujuinya atau mengikrarkannya, yang ini mengandung amalan hati atau amalan badan. Makna iman yang dengan ungkapan seperti ini, yadkhul fihil Islam, masuk padanya makna al-Islam. Wa tadkhul fihi al-a'malu shalihah kulluha, dan masuk juga padanya, pada makna iman ini, semua amalan saleh. Jadi ketika dikatakan amanna, kami beriman, yaitu kami beriman, kami berislam juga maknanya, dan kami mengamalkan amalan saleh. Fahiyah minal iman, maka amalan-amalan soleh itu juga termasuk daripada keimanan. Karena makna iman adalah apa? Al-qawlu bil-lisan, wal-i'tiqadu bil-jinan, wal-amalu bil-arkan. Mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati atau membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sehingga amal soleh termasuk daripada keimanan. Iman dengan makna yang disebutkan tadi, pembenaran hati terhadap pokok-pokok dasar tadi, beriman kepada Allah, kitab-kitabnya, nabinya, dan seterusnya. Naam. Ini makna iman di sini juga masuk padanya Islam. Demikian pula masuk padanya amalan-amalan soleh, karena amalan soleh termasuk daripada iman. Wa atharun min atharihi, demikian pula pengaruh dari pengaruh-pengaruh iman. Amal soleh adalah salah satu pengaruh dari adanya keimanan. Karena beriman maka dia mengamalkan amal soleh. Fahais utliqol iman, maka di mana keimanan itu dimutlakan, atau ketika keimanan itu dimutlakan, mutlak, kami beriman. Dakhala fihi ma dzukir, maka masuk padanya perkara-perkara yang sudah disebutkan tadi di atas. Beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, rasulnya, dan seterusnya dari perkara-perkara yang disebutkan di atas. Wa kadzalikal Islam, demikian pula Islam masuk padanya. Idza utliqa dakhala fil iman. Islam jika dimutlakan juga masuk padanya iman. Sehingga diistilahkan tentang iman dan Islam, ya. Idza ijtama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Baik. Iman dan Islam jika bersendirian masing-masing, ya, disebutkan secara masing-masing atau disebutkan secara mutlak, ya. Misalkan Islam, ya. Saya Muslim, saya orang yang na'am Muslim, ya, secara mutlak, atau kami berislam, maka maknanya apa? Kami beriman juga. Atau sebaliknya, jika dia mengatakan kami beriman, ya, ini mutlak, kami beriman, maka artinya juga kami berislam. Jadi ketika disebutkan iman secara mutlak, masuk juga padanya makna Islam. Jika disebutkan Islam secara mutlak, maka masuk padanya juga makna iman. Fa'idha kurina bainahuma, jika keduanya digabungkan, iman dan Islam. Kanal iman isman lima fil qalbi minal iqrar wa tasdik, maka iman adalah nama na'am untuk perkara yang ada di hati, ya, berupa persetujuan dan pembenaran. Nah, artinya makna iman adalah amalan-amalan hati. Ketika digabungkan antara iman dan Islam, maka iman maknanya adalah amalan-amalan hati. Iqrar, persetujuan hati, tasdik, pembenaran hati, ya. Wal Islam, sedangkan Islam maknanya isman lil a'malil zahirah. Islam maknanya adalah amalan-amalan yang zahir, yang nampak, ya. Mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Kemudian sholat, ya. Nah, zakat dan lain sebagainya, dari semua amalan-amalan yang nampak, ya, ini Islam. Wa kadzalika idza jumi'a bainal iman wal a'mali shalihah, demikian pula ketika digabungkan antara keimanan dengan amalan soleh. Nah, maka makna iman adalah amalan hati, sedangkan Islam atau amalan soleh adalah amalan amalan yang nampak. Ya. Ini ketika digabungkan antara iman dan Islam. Dan sepertinya sudah kita jelaskan juga tentang masalah ini, ya, tentang kaitan antara iman dan Islam atau antara makna iman dan Islam. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Fa qauluhu ta'ala, mulai kita bahas, ya. Naam, kata per kata atau kalimat per kalimat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qulu, ucapkanlah oleh kalian, ai bi alsinatikum, yaitu ucapkanlah dengan lisan kalian. Mutawati'atan 'alaiha qulubukum, yang hati-hati kalian, ya, menyetujuinya, ya, atau dalam keadaan hati-hati kalian menyetujuinya, meyakininya, ya. Artinya bukan sekedar ucapan, tapi ucapkanlah dengan lisan-lisan kalian, ya, dan hati-hati kalian membenarkannya. Wa hadza huwal qaul at-tam, inilah ucapan yang sempurna. Al-mutarattib 'alaihi thawab wal jaza, yang menghasilkan pahala dan balasan. Ketika dia mengucapkan suatu ucapan, amanna, kami beriman, dan hatinya membenarkan. hatinya sesuai dengan ucapannya. Maka inilah ucapan yang sempurna, ucapan yang semestinya, yang menghasilkan pahala dan balasan. Fakama anna nutqa bil lisan bidun i'tiqadil qalbi nifaqun wa kufrun. Sebagaimana sekedar mengucapkan dengan lisan tanpa meyakini dalam hati adalah kemunafikan dan kekufuran. Fal qaulul khali minal amal amalul qalb adimu ta'thir qalilul faidah. Maka ucapan yang kosong dari amalan, sekedar ngomong atau ucapan yang tidak disertai dengan amalan, yaitu amalan hati, membenarkan dengan hati, adimu ta'thir, maka ini adimu ta'thir, tidak ada pengaruhnya, qalilil faidah atau qalilul faidah, dan sedikit faidahnya. Wa in kana al-'abdu yu'jaru 'alaihi, walaupun seorang hamba diberi pahala atasnya. Idza kana khairun, jika amalannya adalah baik. Wa ma'ahu aslul iman, dan dia masih memiliki aslul iman, dasar keimanan. Pokok imannya masih ada, masih punya. Sehingga dia diberi pahala. Jika ucapan dan amalan itu adalah kebaikan. Lakin farqun bainal qaul al mujarrad wal muqtaran bihi wal muqtarin bihi amalul qalb, tetapi berbeda antara ucapan saja atau hanya sekedar ucapan dengan ucapan yang digandengkan atau dibarengi dengan amalan hati. Beda antara sekedar mengucapkan dengan tidak meyakini dalam hati. Beda ini dengan ucapan yang disertai dengan keyakinan dalam hati. Kulu katakanlah bi alsinatikum, dengan lisan-lisan kalian dan meyakini dengan hati-hati kalian. Ini berbeda dengan sekedar mengucapkan tetapi tidak dibarengi dengan pembenaran dalam hati. Maka maksud firman Allah Subhanahu wa taala qulu di sini, katakanlah, itu katakanlah dengan lisan dan diyakini dengan hati. Itu maknanya, bukan sekedar mengucapkan amanna kami beriman, tidak, tetapi juga yakini dengan hati. Wa fi qaulihi qulu, dalam firman Allah taala qulu, ucapkanlah, isyarah ilal i'lan bil aqidah, ada isyarat untuk mengumumkan akidah, untuk menyampaikan akidah seseorang. Saya ini orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Qulu, katakanlah, amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail ila akhiri. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada Ibrahim dan seterusnya. Ini isyarat i'lan bil aqidah, isyarat atau perintah untuk mengumumkan akidah, menjelaskan akidahnya, keyakinannya. Wasad'i biha, dan isyarat untuk terang-terangan dengan akidahnya. Wadda'watilaha, dan isyarat untuk mendakwahkan. Isyarat adanya perintah untuk mendakwahkan akidah tersebut. Idh hiya asluddin wa asasuhu, karena inilah pokok agama dan pondasinya. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para nabi dan seterusnya. Nah, ini semua adalah pokok-pokok agama dan pondasinya. Dan ayat di atas mengisyaratkan kepada kita agar kita mengiklankan akidah, ya, menjelaskan akidah kita yang sebenarnya, ya, kepada manusia, dan juga terang-terangan, ya, dengan akidah kita. Ya. Nah, ketika kita Muslim, kita mukmin, maka kita terang-terangan, nah, menjalankan syariat-syariat Islam. Nah, tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Demikian pula ada isyarat untuk mendakwahkan. Isyarat untuk berdakwah. Kulu katakan. Nah, kepada mereka. Ini dakwah. Agar manusia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Agar manusia tahu asluddin, pokok-pokok agama dan pondasi-pondasinya. Kemudian wa fi qawlihi amanna. Dalam lafaz atau firman Allah Subhanahu wa taala amanna, kami beriman. Wa nahwi dan ucapan yang semisal ini mimma fihi sudurul fi'li mansuban ila jami'il ummah, yang padanya ada amalan yang dinisbahkan kepada semua umat. Amanna, kami semua kaum muslimin beriman. Terdapat isyarah ila annahu yajibu alal ummati al-i'tisamu bihablillahi jami'a. Isyarat bahwasanya wajib bagi umat ini, ya, untuk berpegang teguh dengan hablullah, dengan tali Allah semuanya. Walhath alal i'tilaf, dan terdapat isyarat untuk na'am bersatu, ya, atau terdapat anjuran untuk bersatu di atas al-haq. Hatta yakuna da'ihim wahidan wa amaluhum muttahidan. Ada anjuran atau motivasi untuk bersatu di atas al-haq sehingga seruan mereka itu satu, ya, dan juga amalan mereka muttahidan bersatu. Wa fi dimnihi an-nahyu 'anil iftiraq, dan ketika ada perintah untuk bersatu, ya, di atas al-haq, ya, maka ini mengandung makna larangan dari al-iftiraq, perpecahan. Wa fihi, dan dalam kalimat tersebut juga terdapat faedah annal mu'minina kal jasadil wahid, bahwasannya kaum mukminin itu seperti jasad yang satu. Idastaka minhu udwan tada'a sa'irul jasadi bisahari wal humma. Jika salah satu anggota badan atau jasad sakit, maka semua anggota badan yang lain akan mengalami dan merasakan sakitnya. Bisahar, ikut bergadang, enggak bisa tidur. Nah, wal humma, dan ikut panas atau demam. Wa fi qawlihi, kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, ila akhirih, sampai akhir, dalalatun ala jawazi idafatil insan ila nafsihil iman, terdapat dalil bolehnya seseorang menisbahkan dirinya kepada keimanan, ala wajhi taqyid, dengan bentuk pembatasan. Kami beriman kepada Allah. Artinya enggak mengatakan hanya kami sekedar apa? Kami beriman. Ya. Tetapi dengan menyebutkan beriman kepada apa? Kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, dan seterusnya. Nah, maka firman Allah Taala, "Qulu amanna billah." Katakanlah kami beriman kepada Allah. Terdapat dalil bolehnya seseorang menisbahkan na'am keimanan kepada dirinya ala wajhi taqyid, dengan bentuk takyid, pembatasan. Bal ala wujub dzalik, bahkan na'am wajib yang seperti itu. Bahkan yang seperti itu hukumnya wajib. Kami beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir Allah, baik takdir yang bagus atau takdir yang buruk. Bahkan wajib untuk mengatakan itu. Bi khilafi qawlihi, berbeda dengan ucapan ana mukmin, saya mukmin. Beda antara ucapan saya mukmin dengan tadi kami atau saya beriman kepada Allah, kepada ini dan seterusnya. Dengan ucapan ana mukmin, aku atau saya mukmin, wa nahwihi dan yang semisalnya. Aku mukmin, aku bertakwa, atau aku muttaqi. Aku mukmin, atau saya mukmin, atau saya muttaqi, saya bertakwa dan seterusnya. Dari ucapan-ucapan semisal itu, fa innahu la yuqal illa makrunan bil istisna bil masyiah. Maka ini tidak diucapkan kecuali disertai dengan istisna. Insyaallah, dengan ucapan insyaallah. Jika tidak disertai dengan istisna, ya, maka padanya terdapat tazkiyatun nafs, ya, pensucian diri. Ya. Saya bertakwa, misalkan. Pensucian diri. Lima fihi min tazkiyatin nafs, karena padanya terdapat bentuk tazkiyatun nafs, ya, mensucikan diri sendiri. Wa syahada ala nafsihi bil iman. Dan mentazkiyah atau mempersaksikan terhadap dirinya bil iman, ya, dengan keimanan tersebut. Jadi Syekh di sini Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala membedakan antara ucapan tadi. Naam. Ana mukmin, ya, aku mukmin atau aku muttaqi atau kalimat yang semisalnya dengan ucapan naam amanna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul dan seterusnya. Atau amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim dan seterusnya. Nah, kami beriman kepada Allah. Nah. Ila akhirih. Dan makna masyiah di sini, makna masyiah insyaallah bukan bermakna keraguan. Bukan bermakna keraguan. Beda antara insyaallah yang maknanya adalah atau maksudnya adalah meminta pertolongan kepada Allah, ya. Naam. Atau meyakini bahwasannya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, ya. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dengan ucapan insya Allah yang maksudnya ragu-ragu, itu beda. Seperti dalam hal naam niat, ya. Niat saya besok puasa insya Allah. Tergantung kalau maksud dia insya Allah di sini adalah ragu, maka enggak sah niatnya. Karena niat harus azmul musammam, tekad yang kuat. Tapi kalau maksudnya saya puasa besok insyaallah, maksudnya adalah meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa melakukan ibadah puasa tersebut, ya. Nah. Atau maksudnya adalah jika masih ada umur, ya, besok, nah. Dan seterusnya, ya. Maka yang seperti ini tidak mengapa dan niatnya sah. Nah. Ini tergantung maksud dari hatinya terhadap ucapan insya Allah tersebut. Nah, Kemudian faqauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, amanna billah, kami beriman kepada Allah, ay bi annahu mawjud, yaitu kami beriman kepada Allah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mawjud, itu ada. Wahidun ahad, maha tunggal dan maha esa, ya. Muttasifun bi kulli sifati kamal, yang tersifati dengan semua sifat-sifat yang sempurna. Munazzahun an kulli naqsin wa aibin, dan tersucikan dari semua kekurangan dan aib. Mustahikun li ifradihi bil ibadati kulliha, yang berhak untuk diesakan dalam hal semua ibadah. Dalam hal ibadah semuanya, atau bentuk semua ibadah. Wa adamul isyrak bihi fi syai'in minha, dan berhak untuk tidak disekutukan dengan sesuatu apapun dalam ibadah-ibadah tersebut. Bi wajhin minal wujuh, bagaimanapun bentuknya atau caranya. Ini makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah berlalu juga penjelasan tentang makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 perkara. Itu beriman dengan wujud Allah, meyakini Allah itu ada, ya. Kemudian yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah yang menciptakan, meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta dan seterusnya. Ini mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Kemudian yang ketiga, dari makna iman kepada Allah adalah beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang pantas dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya. Ini makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 perkara tadi. Wa ma unzila ilaina, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Yashmalul Quran was sunnah, yang diturunkan kepada kami ini mencakup Al-Qur'an dan hadis atau sunnah. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, yaitu sunnah. Fa yadkhulu fihi al-iman bima tadammanahu kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk padanya makna beriman terhadap kandungan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min sifatil bari wa sifati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Masuk di antaranya juga mengimani sifat-sifat Allah. Nah, dan sifat-sifat Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wal ghuyub al-madiyah wal mustaqbalah, dan beriman kepada perkara yang gaib, baik yang sudah berlalu atau yang akan datang. Wal imanu bima tadammanahu dzalika minal ahkami syar'iyyah al-amriyah, dan mengimani kandungan hukum-hukum syariat, baik yang berupa perintah atau yang lainnya. Wa ahkamil juz al-jaza wa ghairi dzalik, dan hukum-hukum al-jaza, ya, balasan dan yang lainnya. Dari hukum-hukum ini disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah. Tapi masih panjang penjelasan Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini. Ya. Nah, baru kita baca setengah ayat. Nah, penjelasan beliau hafiz rahimahullahu ta'ala. Namun insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.